Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Qala Ibnu Muslim rahimahullahu ta'ala wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali, yang masyhur dengan apa? Ishaq bin Rahawi. Qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an al-Ala an abihi an Abi Harah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bil Qur'an fa hiya khidaj. Barang siapa yang salat apapun, salatan nakirah bi siyak syarat, sehingga tufidul umum, salatan apakah salat wajib, salat sunnah, salat jenazah, salatan nakirah bisyaki syarat. Barang siapa yang salat apapun, lam yaqra fiha bi umil Qur'an, dia tidak baca dalam salat tersebut bi umil Qur'an, ya al-fatihah, fahiyya khidaj, salat dan tiga kali boleh mengucapkan demikian. Ghairu tamam, tidak sempurna salatnya. Akhirnya di Abi Hurairah, tentunya dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Maksudnya adalah tidak sah la salata di malam yaqra di Fatihah di kitab, kurang, tidak sempurna dan tidak sah. Akhirnya di Abi Hurairah, inna nakunu wara'al imam, kami ada di belakang imam, jadi makmum. Katanya, bagaimana kalau kami di belakang makmum baca juga Al-Fatihah? Faqala, kata beliau, iqra biha fi nafsik, bacalah dengannya fi nafsik, artinya dengan pelan untuk dirimu. Ini pelan. Jadi makmum baca dengan pelan. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, qala Allah Ta'ala, qasamtu shalah. As-shalah ini Al-Fatihah. Ya, nama di antara nama Al-Fatihah kata Syaikh Shalih Fauzan adalah as-salah. Sudah kita baca dalam tafsir, ada as-salah, ada al-kafiyah, ada ar-ruqyah, ada umul Quran, ada sebelum matani, beberapa nama Al-Fatihah. Rasanya adalah as-salah. Aku bagi salat ini Al-Fatihah, baini wa baina abdi nisfain, antara aku dan hambaku dua bagian. Wa li abdi ma sa'ala, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Faidha qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, ini dalil para ulama kita yang menyatakan bahwasanya Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat, karena di sini langsung dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala, asna 'alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yawmiddin, qala majjadani 'abdi, hambaku telah memuliakanku. Wa qala maratan, fawadda ilayya 'abdi, fawadda ilayya 'abdi, dia telah, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Itu tiga ayat pertama. Fa qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi yang keempat, qala hadza baini wa bain 'abdi, ini adalah antara aku dan hambaku. Ya, iyyaka na'budu ini lillah, wa iyyaka nasta'in ini lil 'abd, baini wa bain 'abdi. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan hambaku akan mendapatkan apa yang diminta, itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa iyyaka nasta'in. Faidha qala ihdinas siratal mustaqim, ini ayat yang kelima. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini ayat yang keenam. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini yang terjadi sebagian ulama kita. Ketika dia membaca ini, qala hadza li 'abdi, ini semuanya untuk hambaku. Tiga tadi, wa li 'abdi ma sa'ala, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dimintanya. Ya, minta dibimbing ke siratal mustaqim, yaitu syarat jalannya orang-orang tadi berhikmat, dan bukan jalan orang yang maghdub, bukan jalan orang yang dhali. Qala Sufyan haddatsani bihi al-Ala ibn Abdurrahman bin Yaqub dakhaltu alayhi, aku masuk ke tempat beliau, wa huwa maridun fi baitihi, dalam keadaan beliau sedang sakit di rumahnya. Fasa'atuhu ana, aku pun bertanya kepada beliau, anhu, tentang hadis ini. Qala haddatsana Qutaybah bin Sa'id an Malik bin Anas an al-Ala bin Abdurrahman annahu sami'a Abu Sa'id Maula Hisham bin Zuhrah yaqulu sami'tu Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini namanya mutaba'ah. Di sanad sebelumnya ar-rawi an Abu Hurairah adalah siapa? Abdurrahman, ayah dari al-Ala. Ya, Nabi Abdurrahman an Abu Hurairah. Kalau di sini rawi dari Abu Hurairah adalah Hisham atau Abu Sa'ib Maula Hisham bin Zuhrah. Ini riwayat mutaba'ah. Qala haddatsani Muhammad bin Rafi', qala haddatsani Abdul Razzaq, qala akhbarana Ibnu Jurayj, qala akhbarani Al-Ala bin Abdurrahman bin Yaqub anna Abu Sa'ib Maula Bani Abdullah bin Hisham bin Zuhrah barahu annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallam man shalla salatan, ya, barang siapa yang salat salat apapun, falam yaqra fiha bi ummil Quran, dia tidak bisa tidak membaca padanya bi ummil Quran, bimisli hadis Sufyan, sama dengan hadis Sufyan di awal, wa bi hadithihima qala Allah ta'ala qasamtu salata baini wa baina abdi isfain wa nisfuha li wa nisfuha li abdi. Qala haddatsani Ahmad bin Ja'far al-Maqiri, qala haddatsana Nadhr bin Muhammad, qala haddatsana Abu Wais, qala akhbarani al-Ala, qala sami'tu min abi wa min abi Sa'ib. Ini lebih jelas lagi. Kalau di sana sebelumnya seakan-akan iya, al-Ala bin Abdurrahman itu tidak mendengar dari Abu Hurairah. Afwan. Ayahnya Ala bin Abdurrahman bin Yaqub tidak mendengar. Karena disebutkan oleh beliau di sini an Abu Sa'ib Maula, seakan-akan beliau tidak bertemu. Maka di sini dijelaskan oleh anaknya, oleh Al-Ala bin Abdurrahman, bahwasanya dua-duanya, ayahnya dan Abu Sa'ib, dua-duanya itu adalah murid dari Abu Hurairah. Sehingga kadang siapa? Abdurrahman bin Yaqub meriwayatkan langsung dari Abu Hurairah, kadang melalui Abu Sa'ib. Qala haddatsani Ahmad bin Ja'far al-Ma'khiri, qala haddatsana Nadhr bin Muhammad, qala haddatsana Abu Wais, qala akhbarani al-Ala, qala sami'tu min abi wa min abi Sa'ib. Jadi dua-duanya. Wa kana, dan keduanya, ini ayah beliau Abdurrahman bin Yaqub dan Abu Sa'ib, jadi Sa'i Abi Hurairah. Keduanya adalah dua teman duduk, yakni murid dari Abu Hurairah. Qala, keduanya berkata. Jadi dua-duanya meriwayatkan hadis ini. Qala Abu Hurairah, qala Rasulullah sallam man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihah al-Kitab fahiya khidaj. Ya, barang siapa yang salat salat apapun, nah, dia nakirah, bisa ke syarat, dia tidak baca pada salat tersebut Fatihah al-Kitab, maka itu khidaj yaquluha salatan, yang kurang, ya, tidak sah bimisli hadithihim. Nah, hadis ini seperti yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, menunjukkan bahwasanya qiraatul Fatihah wajibatun 'alal imam wal ma'mum wal munfarid. Salat Fatihah itu hukumnya wajib bagi imam, bagi ma'mum, dan bagi munfarid. Dan ma'mum ketika membaca Fatihah dibaca dengan pelan. Sehingga ketika Abdurrahman bin Yaqub bertanya kepada Abu Hurairah, "Iya, bagaimana kalau kami salat di belakang imam?" Kata Abu Hurairah, "Iqra biha." Baca amin oleh Fatihah tetapi bi nafsik. Ya, dengan pelan. Tetap membaca itu dengan pelan. Ini menunjukkan bahwasanya Fatihah wajibatun al-imam wal ma'mum wal munfarid. Kemudian di antara faedah di sini juga yang sering kita lewati terkait dengan masalah khilaf, apakah Basmalah, bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari Al-Fatihah atau bukan? Ya, sepakat para ulama bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat mustaqillah, ayat tersendiri lil fasl, untuk memisahkan antara surat satu dengan surat yang lain, kecuali antara surat Al-Anfal dengan At-Taubah. Dan kita sepakat semuanya bahwasanya bismillahirrahmanirrahim termasuk satu ayat dalam surat An-Naml. Ya, yang khilaf di sini terkait dengan Al-Fatihah. Ya, yang sudah sering kita bacakan bahwasanya subhanarrahimallah dan perlama yang lain. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dengan alasan tadi. Ya, dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Faidha qalal abdu alhamdulillahirabbil alamin. Tidak dimulai dengan faidha qalal abdu bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang terpenting dari ayat tadi mungkin, itu hadis tadi. Qala rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair qala hadatsana Abu Usama an Habib bin Syahid qala sami'tu Atha yuhadithu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata illa bi qira'atin. Tidak ada salat yang tidak sah kecuali dengan qira'ah. Yani qira'ah Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah, "Fama a'lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lannahu lakum." Apa yang Rasulullah baca dengan keras, kami keraskan untuk kalian. "Wa ma akhfahu akhfainahu lakum." Dan apa yang beliau baca dengan pelan, kami pun pelankan untuk kalian. Qala hadatsana Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb wa lafdhu li Amr qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala akhbarana Ibnu Jurayj an Atha qala qala Abu Hurairah, fi kulli salati yaqra'u. Pada semua salat, salat apapun harus baca Al-Fatihah. Bama asma'na Rasulullah sallam asma'nakum. Apa yang Rasulullah pendengarkan kepada kami bacaannya, kami pendengar kepada kalian. Wa ma akhfa minna akhfainaku minkum. Dan apa yang boleh baca pelan dari kami, sembunyikan dari kami, perankan dari kami, kami pun perankan dari kalian. Faqala rajulun, seorang berkata, illam azid ala umil Quran. Bagaimana kalau aku tidak membaca lebih dari Al-Fatihah, tidak baca surat lain? Faqala kata Abu Hurairah, in zidta alaihi fa khair. Ya, kalau kamu tambah setelah Fatihah surat yang lain itu baik, lebih baik. Wa in tahaita alaiha, tapi kalau kamu cukupkan dengannya, ajza'at anka, maka Al-Fatihah mencukupimu. Yang penting Al-Fatihah. Qala hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Yazid yani Ibn Zuray an Habib al-Muallim an Atha qala qala Abu Hurairah, fi kulli salatin qira'atun. Pada semua salat ada kewajiban membaca yani Al-Fatihah. Fama asma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam asma'nakum, apa yang Rasulullah mendengarkan yani baca keras kepada kami, kami mendengarkan kepada kalian baca dengan keras. Wa ma akhfa minna akhfayna minkum wa man qara'a bi umil kitab faqad azza'at anhu. Pada siapa yang membaca Al-Quran, ala umul Quran, yani Al-Fatihah, cukup untuk dia. Wa man zada fahu afdal. Barang siapa yang melebihi, menambah dengan surat lain, maka terlebih afdal. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ucapan beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fama a'lana Rasulullah sallam a'lannahu lakum wa ma akhfahu akhfayna lakum, yani ma jahara fihi bil qira'ah jaharna bihi wa ma asarra asrarna bihi. Apa yang Rasulullah baca dengan jahar, kami baca dengan jahar keras. Dan apa yang Rasulullah baca dengan pelan, kami pun pelan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qad istama'atil ummatu 'ala al-jahri bil qira'ati fi raq'atay subhi wal jum'ati wal awwalaini min al maghrib wal isya wal israri bi dhuhri wal 'asr wa thalith al maghrib wal ukhrayni min al isya. Ijma umat muslimin, telah ijma untuk mengeraskan bacaan di dua rakaat subuh dan jumat. Membaca keras ketika salat subuh dan salat jumat itu ijma. Juga pada dua rakaat pertama maghrib dan isya. Ini empat ini ijma. Ijma. Bahwasanya dua rakaat subuh, salat subuh dan Jumat itu baca keras, juga dua rakaat pertama maghrib dan isya. Wal israr dan juga ijma tentang harusnya memelankan bacaan bidzuhri wal asr pada salat duhur dan asar, wasalita maghrib dan rakaat ketiga di salat maghrib, wal ukhrayaini dan dua rakaat kedua yang terakhir dari salat isya. Ini pun ijma. Yang terakhir, ucapan beliau rahimahullah, wa man qara'a bi umil kitab ajzat anhu wa man zada fa huwa afdal. Barang siapa membaca umul kitab hanyalah Fatihah cukup untuknya, barang siapa yang lebih maka itu lebih afdal. Kata beliau, fihi dalilun, di sini dalil li wujubil Fatihah, wajib yang baca Fatihah, wa annahu la yuji'u ghairuha, bahasanya tidak bisa yang lain mencukupinya, tidak bisa tergantikan dengan yang lain. Ya, kecuali yang sudah kita baca di hadis-hadis awal, seorang yang tidak mungkin untuk menghafal Al-Fatihah. Ya, di seperempat jam misalnya sebelum habis waktu duhur dia masuk Islam. Gak mungkin baca Fatihah kecuali yang pendek-pendek. Maka kalau seperti ini boleh dia sholat yang lain, karena sudah mau habis waktu sholat. Ya, masuk Islam alhamdulillah misalnya subuh ini, pada subuh apalkan Al-Fatihah sampai mau terbit matahari tidak hafal-hafal, maka cukup yang lain, itu dikiratikan. Tapi kalau tidak maka Al-Fatihah tidak tergantikan oleh yang lainnya. Kemudian wafihi istihbab surah ba'daha, juga disunnahkan membaca surat Al-Fatihah, dan ini kata beliau mujma'un adai, ini adalah ijma' bis subhi wal jum'ah wal awalaini min kulli salawat. Ini ijma, ya, disyaratkan membaca tambahan surat ketika salat subuh, salat jumat, dan dua rakaat setiap salat, dua rakaat pertama pada semua salat. Wa huwa sunnatun inda jami'il ulama, dan hukumnya sunnah menurut seluruh ulama. Menambah surat itu sunnah menurut pendapat seluruh ulama. Allahu a'lam bissawab.